menyebutkan keutamaan dari hamba-hambanya yang terjun ke gelanggang dakwah dalam upaya untuk menebarkan titah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah menjadikan orang-orang yang berada di atas jalan dakwah ini sebagai ahsanan nasi qawlan, yaitu orang-orang yang terbaik ucapannya dan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang paling utama di dalam amalannya. Hal ini sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Fussilat ayat ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang mengajak ke jalan Allah, dari orang-orang yang berdakwah, menyeru, mengajak ke jalan Allah, dan ia pun beramal saleh, dan ia menyatakan sesungguhnya saya ini termasuk orang-orang yang berserah diri. Maka tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyuarakan, menyampaikan pesan-pesan dakwah ilallahi ta'ala, dan ia pun mengamalkan apa yang ia serukan, yang ia serukan ke tengah umat, ia pun mengamalkannya, mewujudkannya, mempraktekannya di dalam kehidupan sehari-harinya. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh mulia kedudukan seorang da'i ilallah, sungguh mulia keberadaan ad-da'i ilallahi ta'ala, karena sesungguhnya ia tengah menunaikan tugas yang tugas ini merupakan warisan dari para anbiya, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya sungguh pantas apabila seseorang yang terjun di dalam dakwah ini ia memiliki kedudukan yang mulia. Karena sesungguhnya tugas para rasul, tugas para nabi adalah berdakwah, mengajak kaumnya untuk senantiasa menaati apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan bahwasannya di antara tugas dari pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini ditegaskan di dalam surat Yusuf ayat ke-108. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ala basiratin ana wa manittaba'ani, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Surat Yusuf ayat ke-108. Katakanlah, inilah jalanku. Saya menyeru ke jalan Allah, mengajak ke jalan Allah atas dasar basirah, saya dan orang-orang yang mengikuti saya, dan Maha Suci Allah, dan saya tidaklah termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah tegaskan bahwasannya ini adalah jalanku, jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajak ke jalan Allah tersebut. Ajakan yang disampaikan bukan ajakan untuk kemudian hal-hal yang menyangkut hawa nafsu, bukan ajakan yang berpijak dari tradisi yang menyelisih syariat, bukan ajakan yang kemudian untuk mengokohkan fanatisme kelompok, bukan ajakan yang kemudian untuk menanamkan kultus individu, taklid, bukan itu. Yang diserukan adalah ala basirah, atas dasar basirah. Yang dimaksud adalah atas dasar keilmuan. Apa yang disampaikan adalah sesuatu yang ilmiah, yang berpijak dari apa yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu qala Allah, dan berpijak dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ala basira adalah pijakan ilmu yang bersandar kepada Al-Qur'an wa Sunnah, bi fahmi salafil ummah. Inilah yang diserukan, yang diserukan ke tengah umat manusia, agar umat manusia berpegang teguh dengan basirah, dengan apa yang telah diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang didakwahkan, inilah yang diserukan, yaitu mengajak manusia atas dasar basirah ini. Dan saya yang melakukan ini adalah saya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya, beserta orang-orang yang mengikuti saya, yaitu para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini menjadi dalil bahwasannya para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari mulai para sahabat radhiyallahu anhum sampai umatnya hari kiamat nanti, mereka adalah hum du'atu ilallahi ta'ala. Mereka adalah para da'i yang mengajak ke jalan Allah ta'ala. Karenanya siapapun yang mengaku sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia memiliki tugas untuk berdakwah, untuk menebarkan nilai-nilai kebaikan, yaitu menyampaikan dakwah berdasarkan tariqahnya, cara yang telah disampaikan, diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga berdasarkan sunnahnya, yaitu mendakwahkan ila syahadati an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, yad'u ilallah yad'u ilallah biha ala basirah, yaitu mendakwahkan tentang persaksian bahwasanya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Maka ia mengajak ke jalan Allah dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atas dasar basirah. Oleh karena itu, setiap orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ia mendapatkan tugas untuk berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala atas dasar basirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat ke-104, waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian satu umat, sekelompok manusia yang mereka, kelompok tersebut, yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada sesuatu yang ma'ruf, yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka mencegah, sekelompok orang tersebut mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kejayaan, keberuntungan. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-104 ini, Allah memerintahkan kepada kita, hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang memang tugasnya mengajak manusia, mengajak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala ke jalan al-khair, kebaikan. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nahl 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Serulah oleh engkau, ajaklah oleh engkau ke jalan Rabbmu, yaitu jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikmati wal mau'idah, dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat. Wal mau'idatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ajak segenap manusia ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmah, yaitu sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa Sunnah, dan jangan menyeleweng dari apa yang telah dituntunkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan dengan cara memberikan nasihat yang baik dan diskusilah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Bila perlu ada dialog, debat dalam pengertian yang positif, karena ingin mencari kebenaran, mencari al-haq, maka tunaikanlah yang demikian itu billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Maka telah menjadi tugas kita untuk berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan keutamaan orang yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala, sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu yang terdapat di dalam As-Sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala li Aliin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, seandainya melalui dirimu seseorang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan kamu mendapatkan unta merah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seandainya ada seseorang yang dengan sebab dia seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala kemudian mendapatkan hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang itu bagi dia, dengan sebab dia orang itu dapat hidayah, maka itu lebih baik bila dibandingkan kalau dirinya mendapatkan unta merah. Unta merah adalah sebuah personifikasi untuk menggambarkan harta yang sedemikian tinggi nilainya di kalangan orang Arab. Jadi kalau ada orang yang mengajak seorang hamba Allah, kemudian seorang hamba Allah ini mendapatkan hidayah, maka orang yang mengajak ini itu lebih baik daripada dia mendapatkan harta yang bernilai tinggi sekalipun. Artinya apa? Artinya bahwasannya inilah keutamaan. Keutamaan dalam dakwah, dalam mengajak orang lain untuk berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang tadinya pekerjaannya maksiat, nongkrong-nongkrong di jalan, kemudian kita dekati, kita nasihati, kemudian ia mau bertaubat, setelah itu ia mau memperbaiki diri dalam bentuk giat di dalam majlis-majlis ilmu. Ini orang mendapatkan hidayah, hidayatul taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang yang mengajak orang yang tadinya dalam keadaan bergelimang kemaksiatan, kemudian berubah keadaannya menjadi orang yang sedemikian baik, suka dengan majlis-majlis ilmu, terjadi perubahan perilaku yang sedemikian luar biasa, maka keadaan orang yang mengajaknya ini itu lebih baik jika orang yang mengajak ini dapat harta kekayaan yang mahal sekalipun. Artinya apa? Ganjaran dari orang yang mengajak kepada kebaikan ini sangat luar biasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini baru satu orang. Nah kalau yang diajaknya 10 orang, sekian puluh orang, sekian ratus orang, masya Allah, banyak keutamaan yang akan ia dapatkan. Oleh karena itu bagi seorang muslim, manakala ia memiliki kesempatan untuk bisa mengajak orang lain ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan gunakan kesempatan itu. Ia akan gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan malah sebaliknya, menjadikan orang lari dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yambaghi, bagi seorang muslim tidak sepatutnya seorang muslim kemudian menjadikan muslim yang lainnya menjadi lari dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tugas yang harus kita fahami. Kita ini ditugaskan, kita ini memiliki tugas yang mulia untuk mengajak orang-orang berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian orang-orang itu justru lari dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau keadaannya seperti itu, wa'iyadzubillah, maka berarti ia belum bisa untuk berperan mengajak manusia agar berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kita lihat bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengungkapkan tentang keutamaan orang yang menyeru ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga orang ini kalaupun ia mendapatkan harta yang sedemikian tinggi nilainya, itu belum apa-apa dibandingkan kalau dengan sebab dirinya ada orang lain yang kemudian berada atau kembali ke jalan Allah Ta'ala. Demikian juga di dalam Sahih Muslim disebutkan hadis dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjuki atas seseorang satu kebaikan, maka baginya mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Seperti seorang yang mengerjakan kebaikan, kemudian dia dapat pahala. Maka orang yang mengajak menunjuki kebenaran, menunjuki kepada al-haq, orang yang menunjuki ini mendapatkan pahala. Ini diantara keutamaan seseorang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya agar tidak sia-sia dalam menunaikan tugas dakwah ini, para ulama senantiasa mengingatkan dan mengingatkan terus tentang pentingnya keikhlasan di dalam menunaikan segenap amalan apapun. Al-ikhlas lillahi ta'ala wal mutaba'atu li rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa diingatkan oleh para ulama, agar hendaknya ia menunaikan amalan dalam hal ini dakwah yang merupakan ibadah azimah, ibadah yang teramat agung, teramat besar nilainya, sehingga kemudian ibadah ini tidak sia-sia, sehingga ibadah ini kemudian berhasil guna menjadi investasi tabungan di akhirat nanti, menjadi amal soleh yang dinilai di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, maka hendaknya didasari keikhlasan, didasari dalam rangka untuk mengikuti apa yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berdakwah ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena kepentingan-kepentingan duniawiyah, bukan karena kepentingan-kepentingan sesaat yang kemudian hilang sirna begitu saja, bukan. Tetapi menunaikan tugas dakwah ini betul-betul dalam kerangka semata-mata ikhlas lillahi ta'ala, dan berupaya untuk menetapi apa yang telah diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memahami tentang permasalahan dakwah ini, sehingga kita berupaya menunaikan dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Di antaranya adalah dengan memberikan contoh teladan yang baik, dengan akhlak yang karimah, akhlak yang mulia. Dengan sebab itu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan dakwah kita diterima sebagai amalan saleh. Kemudian di dalam dakwah ini pun, sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah dalam satu risalahnya Usulud Da'wah As-Salafiyah, beliau menyebutkan al-aslul awal, prinsip dakwah as-salafiyah, prinsip pertama adalah al-ihtimamu bil-inayati, al-ihtimamu wal-inayatu bitalabil ilm as-syar'i wattafaqu fid-din, yaitu senantiasa mementingkan dan memfokuskan perhatian terhadap talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, dan tafaqquh fid-din, berupaya untuk memahami agama dengan sebaik-baiknya. Yang demikian ini karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil ilmi qabla al-qaul wal amal, yaitu membekali dengan ilmu sebelum berbicara dan beramal, berbuat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat al-ayah. Maka ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya tidak ada ilah, sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan mohonkanlah ampun atas dosa-dosamu dan dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Maka berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini, al-ilm, ilmu itu harus menjadi bekal bagi seorang da'i sebelum ia berbicara dan berbuat. Karena sesungguhnya, sebagaimana tadi dijelaskan, bahwasanya dakwah yang kita serukan ini bukan dakwah yang berpijak di atas hawa nafsu, bukan dakwah yang berpijak di atas kepentingan golongan, bukan dakwah yang berpijak di atas menyuarakan tradisi, atau bukan dakwah yang berpijak di atas landasan kenusantaraan, bukan dakwah yang berpijak atas dasar kultus individu, tetapi dakwah yang kita kembangkan, dakwah yang kita tebarkan, kita mengajak manusia, mengajak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala agar kembali, agar ia berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian orang itu sehingga menjadi pengikut saya misalnya. Bukan orang itu kemudian menjadi pengikut golongan saya misalnya. Bukan orang itu kemudian setelah didakwahi harus punya anggota kartu organisasi dari dai yang ada tersebut. Bukan. Dakwah yang ditunaikan oleh kita semua adalah sebagaimana para Rasul Allah subhanahu wa ta'ala menunaikan dakwah itu, membebaskan segenap manusia dari belenggu kesyirikan-kesyirikan, belenggu dari berbagai belenggu kebid'ahan, dari berbagai belenggu taklid buta, dari berbagai belenggu tradisi nenek moyang yang menyesatkan. Itu dakwah, sehingga kemudian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kita ajak, yang kita seru, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang bertauhid, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukan dengan sesuatu pun, entah itu sesuatu itu entah bentuknya pohon, sesuatu itu entah bentuknya patung, sesuatu itu entah bentuknya keris ataupun yang lainnya, atau sesuatu itu bentuknya kuburan. Kita berdakwah agar melepaskan belenggu-belenggu kesyirikan tersebut. sehingga umat, orang yang kita dakwahi benar-benar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya dakwah yang kita serukan kepada segenap manusia, agar segenap manusia tersebut sadar tujuan dari penciptaan dirinya, sebagaimana ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Para ahli tafsir menyebutkan illa liya'budun ay wahiduni, yang dimaksud kecuali untuk beribadah yaitu kecuali untuk mengesakan aku, yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dakwah, dan itulah yang dilakukan oleh para rasul. Kita perhatikan bagaimana Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdakwah mengajak kaumnya agar mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah masa fatrah, kaumnya awalnya membuat patung-patung orang-orang yang soleh. Tapi setelah masa berlangsung, orang-orang generasi pertama yang tujuan membuat patung itu dalam rangka memuliakan orang-orang yang soleh, generasi pertama kemudian telah tiada. Dari generasi ke generasi berganti, sampai akhirnya generasi yang tidak lagi memiliki ilmu kemudian menjadikan patung-patung itu sebagai berhala, sebagai sesembahan. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk meluruskan keyakinan yang telah menyimpang dari kaumnya tersebut, untuk kemudian mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya dengan patung-patung yang dulu katanya itu adalah merupakan orang-orang soleh. Demikian dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan demikian pula dakwahnya para anbiya yang lain, para nabi Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, menyadarkan segenap kaumnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berdakwah untuk menegakkan kalimat tauhid. 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekkah, yang ditanamkan kepada umatnya, kepada para sahabatnya, adalah kalimat la ilaha illallah. Ini yang ditanamkan, sehingga segenap kesyirikan itu ditinggalkan, segenap perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan kebiasaan yang telah diperbuat oleh kaumnya, orang-orang musyrikin Quraisy, dengan dakwah itu ditinggalkan. Maka kita perhatikan bahwasannya inilah fokus, bahwasannya dakwah yang ditunaikan atas dasar ilmu itu tadi. Maka salah satu prinsip dakwah as-salafiyah yaitu mementingkan dan senantiasa memperhatikan tentang talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i dan tafaqquh fid din. Apalagi di tengah berbagai pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran yang sedemikian banyak bertebaran, maka tugas untuk menebarkan dakwah bil ilm, dakwah dengan ilmu ini sangat penting sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sungguh ini adalah jalan yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus tersebut. Wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan yang jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian, memecah belah kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari jalan yang lurus tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, yang pertama adalah Allah menyebutkan jalan yang lurus itu cuma satu. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, dan sesungguhnya inilah jalan yang lurus, maka ikuti jalan yang lurus itu oleh kalian. Wala tattabi'u, dan jangan kalian mengikuti as-subul. As-subul bentuk jamak dari sabil, yang menunjukkan jalan-jalan yang akan memecah belah kaum muslimin itu sedemikian banyak. Untuk zaman sekarang ada jalan yang mungkin jalan berbagai kebid'ahan, jalan yang dianggap sebagai sistem ajaran, pemahaman. Fatafarraqa bikum an sabilihi, yang jalan-jalan tersebut akan mencerai-beraikan kalian dari jalan yang lurus tersebut. Pada masa sekarang ada komunisme, pada masa sekarang ada liberalisme, pada masa sekarang ada sekulerisme. Pada masa sekarang ada sosialisme. Dan berbagai macam pemahaman lainnya. Ini jalan-jalan ini akan memecah belah kalian dari agama Islam. Ini belum yang nanti jalan-jalan tersebut dikemas dengan bahasa agama. Dikemas dengan bahasa agama, seakan-akan itu dari agama. Karena kemasannya itu membawa agama, yang sebenarnya ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang disampaikannya itu adalah pemahaman-pemahaman yang sesat, pemahaman-pemahaman yang justru akan menjerumuskan kepada kesyirikan, pemahaman-pemahaman yang justru nanti akan menjatuhkan orang-orang yang berjalan di atas ajaran-ajaran tersebut kepada kebid'ahan. Sebagaimana dulu, kalau sekarang mungkin kita ambil contoh pemahaman Ikhwanul Muslimin, namanya saja sudah seperti Islam, namanya bahasa Arab Ikhwanul Muslimin, persaudaraan kaum muslimin. Tapi ternyata ajaran-ajaran yang dikembangkannya menjadikan seseorang yang kemudian tertanam pemikiran dari para da'inya, orang-orang yang menyeru ke organisasi ini, yang ditanamkan kepada para pengikutnya, ternyata pemahaman-pemahaman yang sangat berbahaya. Lahirlah kemudian Qutbiyah yang diprakarsai dari pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb, yang diantara pemikiran-pemikiran Sayyid Qutb ini adalah menjadikan orang-orang yang terjerat dengan pemikirannya menjadi orang-orang yang halal untuk menumpahkan darah kaum muslimin, melakukan teror. Terbunuhnya Presiden Mesir Anwar Sadat itu dengan sebab dilatar belakangi oleh pemikiran Sayyid Qutb. Ini bahaya pemikiran Qutbiyah. Yang kalau kita tarik lagi ke masa lalu, pemikiran yang menghalalkan darah kaum muslimin adalah pemikiran orang-orang Khawarij dulu. Jadi di dalam bergulirnya masa, di dalam bergulirnya sejarah, inti pemikirannya sama, cuma pelaku dan masa peristiwa saja yang berubah. Dasar pemikirannya sama. Intinya apa? Intinya menghalalkan darah kaum muslimin. Gerakan aksi Khawarij zaman sekarang, teroris, sama seperti dulu. Kalau orang-orang Khawarij dulu yang menjadi sasaran adalah para sahabat, dari mulai Uthman bin Affan radhiyallahu anhu yang dibunuh, kemudian sahabat yang mulia yang juga menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim ketika beliau keluar dari rumahnya hendak sholat subuh. Abdurrahman bin Muljim langsung menghunuskan pedangnya dan menyasarkan ke tubuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal dulunya Abdurrahman bin Muljim adalah seorang qori. Orang yang pandai, fasih membaca Al-Qur'an. Namun ia kemudian terpengaruh pemikiran Khawarij yang diantara pemikiran ini kemudian ia memiliki sikap untuk menghalalkan darah sesama kaum muslimin. Ini diantaranya masa sekarang pun ada pemikiran-pemikiran yang demikian. Pemikiran-pemikiran yang demikian terus ada dan berkembang. Dari mulai pemikiran-pemikiran yang mungkin masih dalam taraf belum dengan menggunakan kekerasan, tapi sudah dalam bentuk takfir, mengkafirkan sesama muslim. Baru dalam bentuk gerakan sikap. Di antara gerakan sikapnya tidak mau bermakmum kepada orang yang selain golongannya. Dari mulai sikap menganggap selain golongannya adalah najis. Karena dianggap sebagai orang-orang yang telah kafir. Ya, pemikiran-pemikiran seperti ini pada masa sekarang bertebaran. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang akan mencerai-beraikan kalian dari jalannya yang lurus. Ini tantangan dakwah kita. Jadi dakwah yang kita bawa, yang kita pikul, menghadapi sekian banyak as-subul, jalan-jalan dengan berbagai merek, dengan berbagai macam brand. Ada brand yang liberalisme, ada brand yang komunisme, ada brandnya Khawarij. Khawarij juga macam-macam. Antara mungkin ada yang menamakan dirinya Ansaru. Apa? Hah? Ansaru Tauhid. Ada yang menamakannya Ikhwanul Muslimin. Ada yang menamakannya Syiah. Brand. Stempelnya. Dan ini semua, jalan-jalan yang demikian ini adalah jalan-jalan yang perlu diperhatikan. Dan dakwah as-salafiyah dalam salah satu prinsipnya senantiasa ihtimam. Al-ihtimamu wal-inayatu bitalabul ilm syar'i. Senantiasa memberikan fokus perhatian kepada proses menuntut ilmu ini. Disebutkan oleh Al-Imam Ahmad yaqulul Imam Ahmad الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى تعلم العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين وحاجته إلى العلم بعدد أنفاس. Kata الإمام أحمد رحمه الله, manusia dalam hal mempelajari ilmu itu mereka lebih sangat membutuhkan. Manusia ini lebih sangat butuh belajar, lebih sangat membutuhkan ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Karena sesungguhnya seseorang membutuhkan makanan dan minuman dalam satu hari itu paling sekali ataupun dua kali. Tetapi kebutuhan dia terhadap al-ilm, kebutuhan dia terhadap ilmu, itu sejumlah tarikan nafas dia. Artinya untuk menunjukkan betapa sangatnya, sangat perlunya, sangat butuhnya seseorang itu kepada ilmu. Melebihi kebutuhan ia terhadap makan dan minum. Makan dan minum sekali dua kali, insya Allah manusia tidak akan mati kelaparan. Taruhlah makannya mungkin sehari lima kali. Kan Indonesia, kebiasaan Indonesia kalau makan sehari paling tiga kali, ya kan? Kalau puasa ya dua kali lah, sahur dan buka. Paling udah tiga kali lah. Atau paling banyak ya lima kali lah. Sama camilannya. Kan suka ngemil. Itu saja sudah kebutuhan manusia paling maksimal itu. Tetapi kebutuhan dirinya terhadap ilmu melebih daripada itu. Bagaimana tidak? Sekarang setiap detik kehidupan manusia itu memerlukan ilmu. Setiap gerakan manusia itu memerlukan ilmu. Mau dibuktikan? Kita mulai dari bangun tidur. Ya, bangun tidur. Kira-kira setelah bangun tidur apa? Hah? Ingat dolar? Lihat kurs dolar? Bangun tidur. Waduh, kurs dolarnya berapa ini? Apa itu? Tidak. Setelah bangun tidur apa? Doa. Ya kan? Baru membuka mata sudah memerlukan al-ilm, ilmu. Setelah itu duduk. Setelah bangun, duduk. Terus kemana? Hah? Ini sesuai kebiasaan loh ya. Jangan, wah saya ini lari pagi langsung. Sesuai kebiasaan kan duduk terus ke kamar kecil ya. Ketika ke kamar kecil, kaki mana dulu yang dilangkahkan? Kaki kiri kan? Ilmu bukan? Ilmu. Membaca doa tidak ketika masuk? Ilmu bukan? Ilmu. Tuh, baru dua gerakan sudah harus dengan ilmu semuanya. Di dalam kamar kecilnya pun, apa terus teriak-teriak? Tidak kan? Ada adabnya. Ilmu bukan? Ilmu. Perlu ilmu di situ? Perlu. Keluar dari kamar kecil, kaki mana dulu? Ilmu bukan? Ilmu. Berdoa, ilmu bukan? Ilmu. Sampai akhirnya berwudu, ya kan? Sampai akhirnya mengenakan pakaian, sampai akhirnya mau sholat malam atau sholat witir dan seterusnya, semuanya ilmu. Setelah selesai, Salat subuh, ilmu bukan? Ilmu. Setelah selesai salat subuh, wirid, zikir segala macam, ilmu bukan? Ilmu. Keluar dari masjid, duduk-duduk, ngopi. Nah, mau minum kopi, tiba-tiba diseruput? Tidak. Tapi apa dulu? Baca dulu bismillah. Ilmu bukan? Ngopinya aja pakai ilmu. Ini kalau terus sampai tidur lagi, nanti isi daurahnya ini. Intinya saya hanya ingin menggambarkan bahwasannya kebutuhan kita kepada ilmu itu melebihi kebutuhan kita kepada makan dan minum. Setiap gerakan kita mesti didasari oleh al-ilm. Makanya di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahihul Bukhari, disebutkan al-ilmu qablal qaul wal amal. Ilmu itu sebelum seseorang berucap dan beramal. Itu dasar seorang muslim itu seperti itu. Semuanya atas dasar ilmu. Semuanya atas dasar ilmu, bukan atas dasar cenah jeng baru. Katanya dan katanya. Dari siapa? Ya katanya fulan. Loh, antum melihat? Ya katanya. Oh, kalau katanya konon. Yang seperti itu tidak diajarkan di dalam agama kita. Karena yang diajarkan oleh agama kita adalah ilmunya itu. Ilmiah. Ilmiah. Segala sesuatunya bisa dibuktikan secara ilmiah. Ini pernyataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Sehingga atas dasar ayat dan apa yang dinyatakan, kemudian apa yang dinyatakan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, menggambarkan kepada kita bagaimana al-ilm itu sedemikian pentingnya bagi seorang muslim. Sehingga dakwah yang ia tebarkan, pemahaman-pemahaman yang ia sebarkan, itu semuanya ala basirah. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan dalam surat Yusuf 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani al-ayah. Katakanlah inilah jalanku. Aku menyeru ke jalan Allah atas dasar basirah. Disebutkan di sini ala basiratin ay ala burhanin wa hujjatin. Wahuma al-ilmun nafi'. Jadi ala basirah yaitu atas dasar burhan dan hujjah. Atas dasar burhan wa hujjah, argumentatif, ilmiah, ada buktinya, ada penjelasnya, dan semua itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi atas dasar ilmu itulah, ilmu yang bermanfaat, dakwah yang kita sebarkan. Sekali lagi, bukan atas dasar hawa nafsu, bukan dasar atas dasar untuk mengajak kepada golongannya fanatisme buta, bukan. Tetapi bagaimana orang yang kita dakwahi, bagaimana orang yang kita ajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu atas dasar al-irsyad wal bayyinah, atas dasar bimbingan dan atas dasar penjelasan-penjelasan, sehingga kemudian ia menerima dakwah tersebut. Dan atas dasar itu pula, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-43, fas'alu ahladz-dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka hendaklah kalian bertanya kepada ahlu dzikr, kepada ahlu dzikr, yaitu para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, jika kalian tidak mengetahui. Dan ayat-ayat yang demikian, yang intinya menekankan tentang pentingnya al-ilm. Dan demikianlah yang dilakukan, dilakukan oleh para sahabat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila menemukan masyakil, masalah-masalah, baik itu urusan-urusan tentang keduniaan atau urusan-urusan tentang agama, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bertanya kepada seorang alim. Dan ini adalah prinsip dakwah as-salafiyah yang lebih mengutamakan tentang keilmuan. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, prinsip ini sebenarnya kalau seorang salafi gak akan mudah kena tertipu oleh hoax. Tahu hoax? Ini saya cuman mengaitkan ke masa sekarang ya. Prinsip ini menjadi benteng pertahanan yang kokoh bagi seorang salafi untuk tidak termakan oleh hoax. Hoax itu apa? Hah? Berita dusta, tapi berita dusta yang langsung dipercaya kan? Makanya hoax itu ho-o aku, ho-o, ho-o. Kan sekarang banyak nih, pemerintah saja sedang memerangi hoax, ya tidak? Padahal prinsipnya sudah ditanamkan di dalam agama ini. Prinsipnya ini sudah diajarkan oleh para ulama kita. Untuk memerangi hoax itu ya ini prinsipnya. Bil ilm, dengan ilmu. Berita begini, begini, begini, begini, begini. Ya. Sebentar, benar atau tidak? Kan begitu. Karena prinsipnya seorang muslim, apalagi salafi, sunni salafi, dia akan menelaah. Ini yang seperti ini benar atau tidak, ilmiah atau tidak, diuji dulu, tidak langsung kemudian dapat langsung sebar, dapat langsung posting, tidak, diteliti dulu. Dapat langsung posting itu kan karena hawa nafsu saja. Apa hawa nafsunya? Ingin menjadi orang yang pertama menyebarkan itu. Wah, rasanya puas. Kan gitu. Seakan-akan orang yang paling tahu. Waliyadzubillah. Karena apa? Prinsip ini penting bagi kita di dalam menyikapi hidup. Karena apa prinsipnya? Al-ilmu qabla al-qaul wal-amal. Yang namanya qaul, ada bahasa lisan, ada bahasa tulisan, ada bahasa yang sifatnya secara lisanan, ada yang sifatnya tertulis. Jadi sebelum kita mengucapkan, sebelum kita berkata, baik dalam bahasa lisan maupun bahasa tulisan, kita harus dasarnya ilmu dulu. Ini ada ilmunya atau tidak ini? Ini ada faktanya atau tidak? Ini ada nilai kebenarannya atau tidak? Itu yang terpenting. Nah, sayang sebagian kaum muslimin, entah karena kejahilannya, entah karena kelalaiannya, entah karena lain-lain sebab, tidak menggunakan prinsip yang sudah diajarkan oleh para ulama ini. Sehingga kemudian akhirnya mudah termakan oleh berbagai macam berita yang tidak benar. Sehingga kemudian mudah terjerat oleh berbagai komentar-komentar yang sebenarnya itu jauh dari kebenaran. Ini prinsip. Dan dakwah kita bukan didasarkan atas hoaks, bukan atas dasar berita dusta. Berita dusta itu dari sejak zaman Nabi SAW sudah ada. Makanya di dalam tarikh sirah kan ada peristiwa hadithul ifk, kan begitu. Ya, bahasa sekarang judulnya hoaks, kan gitu. Sama toh? Berita dusta dengan hoaks kan sama. Di mana istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam difitnah, kan begitu. Siapa yang melakukan? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik senang. Senang dalam masalah dusta-dusta ini senang. Karena apa? Innal munafiqina lakadzibun. Karena sungguhnya orang-orang munafik ini sungguh mereka itu pendusta. Kata orang Ambon, paling parlente itu dia. Ada orang Ambon gak? Gak ada. Berdusta. Munafik itu seperti itu. Nah, dakwah kita tidak atas dasar seperti itu. Sampai istri Nabi SAW difitnah dengan berita-berita dusta, berita-berita hoaks. Telah begini dan begitu dan seterusnya. Dan itu senang beredar. Orang-orang munafik senang kalau berita-berita itu beredar di kalangan kaum muslimin. Jadi sejak zaman dulu hoaks itu sudah ada. Kalau kita belajar sirah, wah, tidak aneh ini. Dan bagi seorang muslim, apa yang ada di dalam sirah, ada apa yang ada di dalam tarikh, itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ketika masa berganti dan pelaku peristiwa itu pun berganti, tetapi inti permasalahan sama. Dulu ada berita dusta, sekarang ada berita hoaks, sama. Kontennya saja mungkin yang berbeda, muatan isinya mungkin yang berbeda, tapi prinsipnya sama. Di sinilah pentingnya prinsip al-ihtimam wal-inayah wal-inayah bitalab al-ilm syar'i. Ini penting sekali prinsip ini, dan ini merupakan prinsip yang tidak boleh dilupakan. Pembekalan tentang keilmuan ini sangat penting. Karena apa? Karena yang kita dakwahkan bukan asal bicara, bukan asbun, tapi yang kita sampaikan, yang kita ketengahkan kehadapan umat adalah al-haq, kebenaran. Apa yang disampaikan oleh para rasul Allah Subhanahu wa taala. Al-aslu tsani, prinsip yang kedua, al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Al-hirs, semangat, ala tatbiqil 'amali, untuk mengerjakan, melakukan tatbiq, amalan, perbuatan untuk Islam. Dan inilah yang diajarkan oleh para ulama kita, seperti Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita semua mungkin sudah ma'ruf, sudah mengenal yang beliau ajarkan di dalam risalahnya Salatsatul Usul. Di antara pilar yang beliau ajarkan adalah al-amalu bih, beramal dengan ilmu yang sudah ia fahami, ia yakini, ia dapatkan. Sebagaimana diungkapkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala, al-amal bihadzal din ay amalu bidinillahi fa inna thamratal ilm al-amal fal ilmu duna amal kasyajarati la thamratalaha. Karena sesungguhnya buah ilmu al-amal, adalah amal. Maka ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala menukil perkataan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kunna la natazawwaz 10 ayatin min fami Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hatta nata'allama ma'naha wal 'amala biha. Faqala kunna nata'allamul ilma wal amal. Kata beliau radhiyallahu anhu, kami tidaklah mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dari 10 ayat. Artinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam belajar tersebut beliau tidak lebih mengambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 ayat, tidak lebih dari 10 ayat beliau ambil. Hingga kami mempelajari maknanya dan kemudian mengamalkannya. Kami mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Syahid daripada atsar sahabat ini memberikan faidah kepada kita bahwasannya faktor pengamalan itu sangat penting. Faktor pengamalan itu sangat penting. Karena sebagaimana kita ketahui, orang-orang Yahudi disebutkan maghduban alaihim, orang-orang yang dimurkai atas mereka karena mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak mengamalkannya. Li'annahum lam ya'malu bi'ilmihim. Karena sesungguhnya mereka orang-orang Yahudi belum mengamalkan atau tidak mengamalkan ilmu yang ada pada mereka. Ini yang terkait dengan amal. Dan sebaliknya, seseorang yang banyak amal biduni ilm tapi tidak disertai dengan ilmu, sebagaimana orang-orang Nasara, li'annahum ya'buduna allaha ala jahli wa dhalali. Karena sesungguhnya mereka beribadah kepada Allah berdasar kejahilan, kebodohan dan kesesatan mereka. Karenanya faktor amal ini sangat penting. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surat As-Saff ayat kedua dan ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Ini pentingnya tatbik, pengamalan, pelaksanaan dari ilmu yang sudah didapat. Dan pengamalan ini adalah merupakan bentuk sikap perbuatan yang menjadikan ahlul ilm dikatakan sebagai seorang alim. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, la yazalul alimu jahilan bima alima hatta ya'mala bih, fa'idha amila bihi kana aliman. Seorang alim itu tetap dalam keadaan ia jahil, dengan apa yang ia ketahui, sehingga ia mengamalkan dari ilmu yang ada pada dirinya. Apabila ia telah mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya, kana aliman, maka ia baru disebut sebagai seorang yang alim. Jadi orang yang banyak ilmunya belum tentu alim. Ia masih terkungkung di dalam kejahilan, walaupun banyak ilmunya, ketika ia tidak mengamalkan ilmu yang banyak tersebut. Seseorang yang memiliki ilmu bisa dikatakan dia sebagai seorang alim ketika ia mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Itu sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Oleh karena itu, seorang muslim, terlebih seorang sunni salafi, hendaknya benar-benar memperhatikan tentang amalan ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi di awal kita baca, dalam surat Fussilat ayat 33 pun disebutkan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang mengajak ke jalan Allah, wa 'amila shalihan, dan dia pun beramal saleh. Ia pun beramal saleh. Jadi seorang dai benar-benar apa yang ia serukan ke tengah umat, ia pun mengamalkannya. Apa yang ia ajarkan kepada orang lain, ia pun mengamalkannya. Apa yang nilai-nilai kebaikan yang ia tebarkan, ia pun mengamalkannya. Jangan seperti maklar bis, ya, Bandung, Bandung, Bandung. Orang berangkat ke Bandung, dianya di situ saja. Cuma bisa ngajak. Seorang dai tidak demikian. Da'i ilallah tidak demikian. Ia memegang ilmu, ia pun mengamalkan ilmu yang ada pada dirinya. Dan disinilah prinsip yang kedua dari ad-da'wah as-salafiyah, sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, al-hirsu 'ala tatbiqil 'amali lil Islam. Penuh semangat, senantiasa bersemangat di dalam mengamalkan nilai-nilai kebenaran. Apa yang ia dakwahkan, apa yang ia sampaikan, senantiasa berupaya untuk ia amalkan. Prinsipnya, fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Prinsip yang ketiga, ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basiratin, mengajak ke jalan Allah ta'ala atas dasar basirah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Yusuf ayat ke-108 tadi, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Al-ayat. Demikian juga di dalam surat Fussilat ayat ke-33, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin." Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, bahwa yang dimaksud dengan ala basirah ay ala burhanin wa hujjatin wa huma al ilmun nafi', yaitu atas dasar burhan wa hujjah. Burhan dan hujjah ini keduanya adalah al ilmun nafi'. Dikatakan oleh Syekh Abdul Salam bin Barzas rahimahullah, "Idza mannallah subhanahu wa ta'ala 'alal muslim bil ilmi wal 'amal fa 'alayhi ayyubadira ila isali hadzal khair ila an-nasi 'an tariqi da'watihim wa nushihim wa irsyadihim. Fa inna hadza huwa 'amal fa inna hadza huwa al-'amalul anbiya alaihimussalam." Kemudian beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani al-ayah." Kemudian manakala Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan terhadap seorang muslim dengan ilmu dan amal, maka hendaknya seorang muslim tersebut bersegera untuk menyampaikan hadzal khair, kebaikan ini. Menyampaikan kepada siapa? Menyampaikan kepada segenap manusia melalui jalan dakwah dan nasihat dan bimbingan, melalui cara mengajak, menasehati dan membimbing. Jadi tidak semata-mata mengajak, tidak semata-mata menasehati, tapi membimbing. Yang namanya membimbing kan selalu mengawasi diamalkan apa enggak nih. Misalnya kita ngajarkan ke santri keutamaan tentang sholat tahajud misalnya. Bagi seorang da'i menyampaikan itu tidak semata kemudian menyampaikan, transfer ilmu selesai sudah. Diamalkan atau tidak, tidak ada pengawasan berikutnya. Tetapi di sini disebutkan adanya irsyad, bimbingan setelah disampaikan ilmunya, difahami ilmunya, bahkan dihafalkan ilmunya. Malamnya dilihat. Kalau belum bangun juga, bangun. Sholat. Amalkan ilmunya tadi. Itu bimbingan namanya. Membimbing, mengarahkan. Kecuali kalau kita cuma transfer saja. Kalau transfer itu kan lepas ilmunya, sudah, tangkep, sudah, selesaikan. Tapi da'i tidak demikian. Dia membimbing umat. Selain dirinya dijadikan teladan, contoh, juga dia bagaimana membimbing umat ini. Kalau ada sesuatu yang sekiranya membahayakan, jangan dilakukan. Kenapa? Kalau kamu lakukan ini, dampaknya tidak hanya kepada dirimu, ini mafsadat akan mengena kepada semuanya. Kalau antum berbuat seperti ini, nanti yang kena semua. Jangan-jangan dilakukan. Itu namanya membimbing. Kalau sekedar menyampaikan ilmu, terus kemudian amalnya terserah, hukwailah, kok. Nah, sudah, ini bukan, tidak ada irsyad. Tapi benar-benar dibimbing. Ini dah. Sehingga umat itu benar-benar ada tempat untuk bertanya, ada tempat untuk berkeluh kesah, ada tempat untuk berbicara, mengungkapkan perasaannya. Dan itulah yang kalau kita melihat sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan demikian. Dari mulai yang model baduy, dari mulai sahabat yang sahabat dekatnya, beliau bimbing. Orang baduy datang ke Masjid Nabawi kemudian buang air kecil, beliau bimbing. Tidak digebrak kemudian setelah itu menghentikan buang air kecilnya, setelah itu kemudian dia pergi, selesai urusan, tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing. Tidak hanya membimbing orang baduy yang datang ke Masjid Nabawi kemudian buang air kecil saja, tidak cuma membimbing ini, tapi membimbing para sahabat ini juga. Yang karena kecemburuannya Masjid Nabawi dijadikan sebagai tempat buang hajat, dikotori dengan najis karena kecemburuannya, sehingga kemudian para sahabat ingin bergerak, tidak hanya membimbing orang baduinya, tetapi membimbing juga para sahabat. Jangan digertak dia, jangan. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, memberikan irsyad. Setelah itu memberikan bayan. Orang baduy itu dipanggil, dijelaskan, diberi penjelasan fungsi masjid itu apa, dijelaskan. Namanya orang baduy baru turun dari gunung, tidak bisa membedakan mana masjid, mana rumah. Kalau sekarang kan mana toilet, mana tempat yang tidak boleh, kan begitu. Irsyad wal bayan, dibimbing, dijelaskan. Fungsi masjid itu begini, fungsi masjid itu. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak lantas digebrak, dasar baduy kamu. Tidak begitu. Ini akhlak yang mulia di dalam dakwah. Dipanggilnya orang baduy itu, dijelaskan. Ini fungsi masjid tuh ini. Kalau kamu buang kotoran jangan di sini. Karena fungsi masjid ini bukan untuk buang kotoran. Fungsi masjid ini untuk sholat, untuk zikir, untuk qiraatil Quran. Diterangkan. Ini. Demikian juga kepada para sahabat. Jangan digebrak dia, biarkan sampai selesai dulu hajatnya. Ini dibimbing sahabat pun. Karena yang namanya sahabat kan girahnya, kecemburuannya, masa masjid digunakan untuk itu. Tapi dibimbing. Kemudian dibimbing bagaimana menyelesaikan masalah najisnya itu. Sahabat kan dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sana ambilkan seember air. Ambil. Kemudian siramkan di situ. Dibimbing untuk mengatasi masalahnya ini. sehingga benar-benar mengatasi masalah, tidak kemudian timbul masalah baru. Mengatasi masalah tanpa masalah. Dibimbing para sahabat ini oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini tatbik pelaksanaan di dalam keseharian itu. Ya memang berat ya jadi dai itu. Berat. Ini prinsip bahwasannya ketika seseorang sudah berilmu mengamalkannya, kemudian ia mendakwahkannya, menyerukan kepada segenap hamba Allah subhanahu wa ta'ala untuk berada di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya berdakwah, memberi nasihat, membimbing umat, ini adalah tugas dari para anbiya, para nabi. Dan demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka sungguh besar pahala orang-orang yang berkecimpung di dalam dakwah ini, sebagaimana hadis yang tadi telah disampaikan, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am, atau hadis-hadis yang lain yang senada dengan itu, yang menunjukkan bahwasannya bila seseorang mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebab dirimu, itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan bila dirimu mendapatkan unta merah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menyampaikan, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, sampaikan oleh kalian dariku walaupun hanya satu ayat. Ini menunjukkan bahwasannya ketika seseorang sudah memiliki bekal keilmuan, ketika seseorang berupaya semaksimal mungkin mengamalkan ilmu yang dia miliki, maka ia kemudian bertugas untuk mendakwahkan apa yang ada pada dirinya. Ad-da'watu ilallahi ta'ala ala basirah. Dan tentu saja ketika berdakwah ini pun dilandasi dengan keikhlasan. Yaitu dilakukan dengan ikhlas liwajhillah ta'ala, karena wajah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dilakukan dalam rangka untuk menetapi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian barangkali pada sesi pertama ini apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.